padha wonge. Tapi nek wis dadi bojo, pernahe luweh duwa wong lanang. Mergo wong lanang neruske Nabi Adam, wong wedok neruske Ibu Hawa. Nah, Nabi Adam karo Ibu Hawa, tuwa Nabi Adam. Soalnya Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong lanang ngambil wong wedok padha-padha wonge, tapi nek sudah dibojo pernah itu wong lanang, mulane wong lanang nek nyelok bojone dik, nek wong wedok nek nyelok bojone mas. Aja nek metu ta umur aja, kan kadang-kadang ana to lanang wedok sak bojone iki umure tuwa sing wedok. Wonten mboten? Oh, sing wedok umure 35 tahun, sing lanang sik 24 tahun. Nah, jan ngono, sing lanang nek nyelok sing wedok ya dik, engko nang yu ngono. Amit yu. Mana yuk kurang ngapa tadi namun dan tahun jenis nabi sana wih jenisnya wong wedok sing orang duwe tata wong wedok ini ngomong ini iso karo buji ini boso demikian dan wong wedok sing ngomong karo buji ini orang boso inna lillahi wa inna ilahi rajiun boso tubuh. Sama nek gelem basa, insyaallah ora ngira gegeran. Cara gegerane ora sida ngomongi basa. Panjenengan niku pripun ta nggih kersakaken? Kula kirang kula oleh ngadusi panjenengan. Aja ora nek gegeran ya ora gelem basa. Terus maneh ngene Bu, sama nek matur gelem basa karo bapake, mengke anak-anak sama nek kuwi pinter-pinter basa. Saniki prihatin estu prihatin. Anggen anak iki umurnya wis 12 tahun nenek ngomong ora iso basa. Wonten mboten? Iki contone nang arep dhewe. Nek bengak-bengok pinter tapi kon basa tata krama ora patekis. Ana tamu nang omah ditakoni tamu nek jawab ngisin-ngisini. Nah, tamune takon, "Nah, bapak ana, Nak?" Metu ngono ya. Metu nang dina yo mbok anggere kalau bu mak takon ibu ibu ana tamu gawe bapak bapak nanti to bu bapakmu kete sujud lho. Ya Allah ya Allah bon lha terus iya ya lho ngene iki lho sampean tak aturi ngaji model ngene iki mau ana istighosah ana maulid terus saiki halal bihalal ini kok nek sing ora seneng ngono kuwi yo sing diarani bid'ah lah sing diarani syirik lah macam-macam lah kula mboten niku mikir lha yo wong-wong wong kare nyawang kok ora kuat mungkin sing nglakoni abote ora karuan dipikir wong isi gosah ora kemeng ngono selamatan sak manusa ini apa ora meniren ngono lha sing kok ning gare nyawang kok ora kuat agama Islam ini sing disuguhno karo Gusti Allah iki ibarat hidangan menu-menune macam-macam amal negeri agama Islam ini macam-macam dari milih sampai yang senengannya amal sendi jadi cara prasmanan ngoten nggih prasmanan sing disuguhke karo Gusti Allah iku hidangan itu beraneka warna kali doyananmu sendi nek kita wong NU doyanane sing iki terus dulur-dulur Muhammadiyah doyanane sing kae terus organisasi liyane iki doyanane sing kae halo malah kaya nyawang banser ya wis mbanten do duwe doyanan dhewe-dhewe kok dilanjut mboten dilanjut mboten eh lek sampean doyan panganan sing model ngene iki ora usah moyoki wong liya sing doyanane ora padha karo sampean. Allahumma Muhammad. Ini lah sepurane ya. Nek kowe doyan bedokan iki. Ya bedokan. Kowe ora usah ngrayah bedokane wong liya. Ya sepurane omonganku kasar, soalnya orang yo rumakno. Sama nek pengen sing halus yo kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Lagi saya dimaksud lana amaluna walakum amalukum bagi kami amal kami bagi kalian amal kalian najan beda agama tetap kongkon rukun no apa apa beda kok halo tiap apa apa beda kayak sih beda agama harus sampai yang lain sih Gusti Allah, sing imani ya Gusti. Sampeyan ora ngelurun ado kakehan cangkem. Lakum dinukum. Jeneng rukun nggih. Iya ya mampir ke, mampir ke. Terus masyarakat wi tatanan ini ono tonggo teparo. Wi di kongkon api sampean. Panjen Nabi lah gawe ukuran. Manggar ayo minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sabunge sing iman yang Allah, iman yang dina akhir, mongko becik mulyake tanggane. Tidakane gampang kok. Wong kuwi imane kuat apa apes? Delenen hubungane karo tangga, seserawungane karo tangga. Yen karo tangga teparo kok apik, berarti imane kuat. Ning yen karo tangga teparo kok elek, berarti imane apes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki wong kuwi ibadah apik kaya apa yen boten turun sae kalih tangga. Niku ora iso mambu gandane swarga. Naudzubillah min. Ki pesene para sepuh jeng apik karo tangga, soalnya tangga iki kadang-kadang pentingnya ngungkuli dulur. Sampeyan enggak ada dulur to nggih? Banteri kok sampeyan enggak ada dulur to nggih? Urip sampeyan akeh ndi jejer dulur karo jejer tangga? Lho ya, mulo napa-napa kadang dulur ora ngerti, sing ngerti dhisik sapa? Allah. Ana makobongan sing nulungi dhisik? Allah. Ana wong lara sing dilek dhisik? Allah. Ngomongi kok terutama yang perlu dihapi tenanan itu tonggo yang melarat. Kalau tonggo yang melarat itu biasanya entengan. Nah bantu, kalau mau tenanan itu tonggo sukir ini gue lek. Bukan biasane. Nyatane yo yo. Gak mau gue gawe nanti nih kok. Saya ngerewangi masak nanti nih kok tanggane yang sukir sama yang melarat. Yo yo tenan. Yang sukir kadang yo moro tapi orang ngerewangi mau ngicipi ya. Lama kematian kae, sing gelem ngedoke kuburane tanggane sing sugih napa sing larat? Sing larat sing gak lemah, sing sugih mau petita-petiti, gayane takok wis jero. Cepet ya iki mendung kumpung ora mudan. Wis ngisor perontosan ra karo nyesu tak bantek pisan ning ora sampun makene tak rugi. Wis sugih ya asline ora patek kena dijagakno. Mulane mana wong sugih kok sombong, wong sugih gak lumapik karo wong larat, lara nasibe. Iso diancam tenan, jarno, sugih sombonge ra betahe. Jane mati aja ana sing gelem medhokno kuburane. Mati ya sepi, ora ana sing gelem medhok kuburane. Mikul mayite do wegah. Ya kapaksa sing mikul ya mek mantune ambe anake. Mikul wong loro kluyur-kluyur turun dalan. Takoni karo wong, "Arep digawe nyandi, Dik? Kuburan, Dik?" Ya cepet mumpung urung mambu. Entekan kuburan dijeret ngono jare Mas Dik. Cetek-cetek ae Dik. Iya Mas kaya katok kok. Akhire dikedono cetek sak isore dempul. Sing penting awake kependem. Barang arep ditinggal muleh gak kok kupinge sak nang jaba. Jare Mas Dik gelem lemah terus Dik. Ya apa Mas nembak kupinge. Ya sama nak tahu bro. Wasiat orang tua biyen, nak sak kuat-kuate pagar tembok, nak isih luwih kuat pagar mangkok. Lho, pagar mangkok maksudnya ora kok mangkok dijajal-jajal ditumpuk-tumpuk gawe pagar. Ya pikirane cah bintu-bintu ngene iki. Pagar mangkok iki maksudnya ater-ater, weh. Sampeyan nek duwe masakan rondo enak, tanggomu weono, tanggomu terono, kuwi jenenge pagar mangkok. Heh, sampeyan karo tanggo kok lomo. Sampeyan lek karo tanggo kok apik, kuat kok men sampeyan ajeng ora ono pagere. Sing magri ya tembokmu sing midre, mangkokmu sing midre kuwi. Ana maling mlebu omah sampeyan, ora usah bubo, bengok ping pisane. Tolong, maling. Tanggo gemberutuk metu kabeh banser-banser melok metu. Sampeyan napik karo tanggo, malinge wedi mlong wayu tir-tir-tir sipat. Kuping saking bantere nganti kupinge kaya kipas wiri-wiri-wiri. Nyosok-nyosok. Sebaliknya omah sampean tembok gawe di rapet pagere waja tambahi kawat berduri dicep-cepi beling diwur-wuri racun. Amis sampean karo tangga medhi karo tangga elek gak kuat omah sampean Rumaling mlebu sampean bengok ing satus nganggur ketekur percuma. Tonggor aku tuh ngereken tolong maling tonggor nambah mesem oh kaya wes tolong maling lho ditekek kosan gak ditekek kan tolong maling lho disana tolong maling lho sampai mati kan sampai mati kan murah ada sih kudu nulungi ada si iji metu ya rapa nulungi malah metuknya malingnya malingnya dibombong resi ada deh aman alatmu kurang kan kono lagi selalu deh butuh tampar tak juga nama nyancang wongi kono bapak ibu sampean nek pengen terkenal api gampang api ono tonggo terdekatmu gak suwe kok api sama iso umum dong dindi soko sing nyebarno tonggo sampean pengen terkenal elek gampang elek ono tonggo-tonggo terdekatmu gak suwe elekmu iso tersebar dong dindi soalnya yang paling telaten netrek-netrek elek sampean dudu wong liya ya tonggomu makanya eneng wong harap besanan iso gagal ya gara-gara tonggo lebih ya wong calon besan doyan itu cegat kok ambil tonggo mbak sampean kok gelem ambil tonggo aku nyampe mbak ambil besanan astagfirullahaladzim anakmu apa gak boleh nanya tanggaku iya leh tak kandani ojo terus no ojo terus no anak tanggaku iya bener bocah yang ganteng tapi gendeng iya mbak leh mau ngapa utang duit nobang iso gagal ini kadang-kadang ya gara-gara tombol tapi iya yang pegawai bang waya survei cegah karo tombol mas taman pegawai bang mas kata iya apa kok mas Arab nyurvei, gile, wong iki lah utang duit nebang. Sama kenal, kenal mas tanggaku. Iya pak wongnya. Allah, walau di masa. Halo. Nah ini hubungan sosial ini penting sekali. Ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah sebuah interaksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti berkehidupan sosial manusia ini kan human sosial nih karo ya makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain dan manusia itu hidupnya saling membutuhkan satu dengan yang lain betul mana ya ono sing mulang ya ono sing di ada yang dari guru, ada yang dari ada yang dipimpin, ada yang mimpin, ada yang di ada yang dari lurah, ada yang dari rakyat kayak gini ini ada yang ceramah, ada yang rumah no. Aku kan ceramah diri ada gini ya isin rawan nih ada yang rumah no. Kayak yang bintu uang ini ada yang api, ada yang elek lumrah uang nek api kape malah susah begitu sama ya uang nek api kape malah nyusah no misalnya ya saiki lho uang sak putus si api kape sak putus naji kape tanpa kecuali malah susah ada uang loro nemen butuh dokter mendadak dokter ya naji ya bingung ngkulo nanti ngalami ngoten ibu diundang pengajian kulo teko disi ya sungkan harus langsung nang lokasi khawatir diarani jaluk mangan maksudnya yuk kita ajak parkir sopir parkir sih pake ini ayo ngopi kan senenganku kopi orang ini gimana ya rata ombe nanti kopi kopi kok bening halo halo masyarakat gue nge api-api gue melampah nih gue terus lumayan ada golek warung kopi sih buka ini orang nemu soalnya mau ngaji kabe tutup kabe warung jadi super gula bah tiang ini gue saya sedaya tambah nyusah nopo kabe ngopi ya kangelan tapi yang ngomong dengan kok meletik gak semua panjang tenang wong ngapi kabe usah nopo tapi gue rasa mahal karena manusia itu makhluk sosial Maka ibadah niku ya ana ibadah ritual, ana ibadah lorannya uti. Ana ibadah sosial, Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab to, Cak? Ibadah kuwi ana ibadah ritual, ya ana ibadah sosial. Ganjaran kuwi ana ganjaran ritual, ana ganjaran sosial. Dosa kuwi ana dosa ritual, ya ana dosa sosial. Mulane zaman nek ngaji cabang-cabang iman iku ora kathah sanget. Bikun masabauna syu'bah, lebih dari 70 cabang. A'la la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi itu adalah bertauhid la ilaha illallah. Yuk bareng la niku cabang iman yang paling dhuwur. Wa ausatuha ikramu dhaif. Tengah-tengah iman kuwi mulyake tamu. Misale sampean arep lunga haji rong di dhuwit. Nek ana tamu ning omah sampean dimulyake, dihormat, ora usah dibedak-bedakke, tamu suke tamu melarat padha. Coba tamune suke gubuk. Monggo lek manggake. Bareng tamune melarat ngono golek dinglek dhewe ngono. Walat sampean wong melarat iki malati kadung donga wong melarat iki dongane mandi. Cuma sayang wong melarat iki ra patek gelem donga, kudu muring-muring niku. Ora nyindir nyatane yo iya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sayang, tamu dihormat. Jadi tamu teko lawang sama langsung buku lungguh nang sugo cepet-cepet gawe keteh saking bungkuknya nanti gelasnya pecah biar tambah gede ganjarane, tambah ke gelas yang pecah tambah ke ganjarane. Mulane lek ana tamu gelasmu banting ngono. Engko tamu ini kondur antar sampai depan pintu, nek perlu sampai halaman rumah. Maka halaman rumahmu yang kau injak untuk mengantar kepulangan tamu itu akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari halaman surga. Alhamdulillah. Yang paling apik nih ya tamu ini terke itu omai. Aku kan mau omai atau yang aku sama jalur nggak terke mana? Wa adnaha imatatul adzaa anit thariq. Iman yang paling rendah kuwi menyingkirkan pokoknya menyingkirkan duri dari tengah jalan. Sampe mlaku koke ana paku mangap, ana beling, ana cara, ana ri, singkirke. Minggo ana sedulurmu liwat kena sikile iso tetanus. Ana sepedamu nitis sepeda motor, ana dulurmu nitis sepeda motor kok yang kena paku iso bocor bane, singkreh ke sama ngerti ono ora sama singkreh ke dosa. Soalnya sama orang diberi kemanusiaan ini jenenge. Halo, sama rampung ngaji nih lho misalnya ono paku tengah jalan sama ngerti kok menengahnya sama jar ke ini gajarannya ngajimu karo dosamu ngejar ke paku ini bondi sing susuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa Islam sangat memperhatikan hak kemanusiaan. Berarti kata keok. Jangankan hak manusia, hak kewan itu perhatikan kalau Gusti Allah. Ibu bapak, misalnya nih gini, musim kemarau, orang udan, angel banyu, angel boleh banyu. Monggo mancing waktu sholat, sampean perlu wudhu, nganggo banyu. Terus sama dua wedus, wes suka ngombe, wes kejar-kejar, butuh banyu. Iki nek banyu ini digawe wudu, wedus si orang ngombe. Nek diombe ini wedus, sama orang iso wudu. Padahal wudu ini kanggo sholat urusannya ambek Gusti. Nah, itu apa kata agama? Nalau, ombe ini wedus. Wedus si ngelak lipan, arep mati lem buat ombe ini urep. Lah wudu ini dia ganti tayamum. Padahal ini perusahaan karo Gusti Allah. Si Allah yang ngalah karo wedus. Allah sangat menghargai hak perwedusan. Apalagi hak kemanusiaan. Saiki loh banyak orang yang sudah kehilangan pri kemanusiaan. Mohon maaf, saya kapan hari itu melihat TV pas acara kewan-kewan ini. Pas niki ana kucing mana? Anake cemeng. Ya mesti duduk pedhe tok. Kuwi lho, bermana lah mboke kucing kuwi mati. Terus anakan kucing kuwi dadi yatim. Yo, ngececeng-ngececeng ngono ora ana sing rumah. Ora ana sing dulang, ora ana sing memiki. Akhire konangan bedes. Diramut karo bedes, didulang, dikai ngombe. Sampai iso mlaku dhewe iso golek pangan dhewe. Kula niku mikir subhanallah, iki ana bedes sing punya pri kebedesan. Nah sekarang banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Anak dhewe lagi lahir proco ditekek dicecali ndek-ndek wadah tas kresek menunggu itu manusia yang tidak punya pri. Jawab ke manusia yang tidak punya pri. Ke manusia padahal berdes saja punya pri kebedesan. Nah, kalau manusia enggak punya pri kemanusiaan berarti kalah karo mene-mene berdes aja karo nyawa aku tuh. Makanya banyak orang yang dianggap jadi walinya Allah, jadi kekasih Allah bukan karena ritualnya tapi karena sosialnya. Berarti dengan demikian berhalal bihalal ini hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Setelah satu bulan digembleng dalam madrasah Ramadan, tentu ritualnya meningkat jadi bagus dan selanjutnya sosial kita juga harus bagus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang sorry ya, undanganmu tanggal 4 saya juga masuk tanggal 5 berarti ini jenisnya ceramah rong dino ini lewat cemrol masuk pun nyuruh nabungi pun panggap bunten kurang yang udah ngomongin esu urin niku salam sinawan tulung di nolong duma di nolong baleni salam si tulung di duma di beres wes anggir germono penak uribe sampeyan acara harian kaya biasane dilakoni rutin ngobengi tahajud sholat dalu witir karo ngenteni jamaah subuh nang wiridan zikir manjing subuh budal nang masjid jamaah subuh sambil ibane barengono ibu-ibu yang masak bapak-bapak nyambut gawe tekan omah meh duhur to adus mangan manjing duhur jamaah duhur barengono ngentas-ngentasi pemenan klambi kuwi terus masuwe nilai wong loro nang tanggane sing loro manjing asar salat asar nek barengono masak kanggo persiapan dahar sore ngerti-ngerti maghrib to bare maghrib maca yasin kadang ya istighosah menuhi tekan isya rambung isya engko lembet-lembet klambi terus nunggoni anak sinau barengono terus ngeloni anak bare ngeloni anak terus dondong iki ana klambi sing bedah-bedah kuwi didondongi ngono lho nek bar dondong nembe kowe kok ngeloni kok ngaji kok mikir telon to kowe zikir muhasabah. Dikir muhasabah umurku ki wis piro, amal apikku entuk sepiro, amal elekku piro kae. Lah mripatku yo kae ndi kanggo maca Quran karo tanggung nyincem wong adus. Aku bengi yo kae ndi mbok ngrungokke nasihat agama karo mbok. Ngrungokke dangdut koplo. Lambe ki yo kae ndi nggo zikir karo mbok. Ngrasani ngono kuwi jenenge zikir muhasabah. Nek sabar ngono sak arepmu arep ngopo? Wes moga-moga meningkat iman takwane sakit istiqomah ibadahe Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadiah Fatihah sepindah mele kagem penyandang dana dan donatur acara malam hari ini anak-anak rantau Malaysia, anak rantau Ambon, anak rantau Jakarta, anak rantau Belitung, anak rantau Papua, pemuda situ. Sido Mulyo, anak-anak sekolah warga Sido Mulyo, sedaya muga-muga uripe barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ala sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min al-'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallim rabbana zu'i imanana wa la tusallim alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rasulna khairan ya dunya wa akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilayka al-mushtaka wa anta mus'an alayka al-bala wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.